Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafi anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita kembali bersua di amal yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini ayat yang menjadi salah satu motivasi kita untuk terus belajar, untuk terus beribadah, untuk terus mengejar ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Karena kita semua secara tabiat ingin melangkah ke level yang lebih baik di semua hal, dalam bisnis, dalam karir, dalam pergaulan. Kita pengen semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dalam fisik, dalam kesehatan. Oke, bagaimana ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ingin naik di bidang apapun. Semua ingin berkembang dan semakin tinggi. Nah, kalau itu yang terjadi di berbagai macam kehidupan kita, lalu bagaimana dengan kedudukan kita di sisi Allah Tabaraka wa taala? Maka marilah kita semangat ya hadirin, dan tawakal sama Allah, dan kejarlah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, jaga syahadatin kita la ilaha illallah, jaga tauhid kita. Kita selalu berusaha beribadah hanya kepada Allah dan berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah dengan segala keterbatasan kita dan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelesaikan bab tentang satrul aurah dan nahi an isya'ah, isya'atil aib atau isya'atil uyub, menutup aurat kaum muslimin dan larangan untuk tidak menyebarkannya. Dan pada kesempatan kali kita berikan kesimpulan dari bab ini sebagaimana biasa, dengan menukilkan keterangan-keterangan para ulama kita. Di antara kesimpulan dari bab ini hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama kita, mereka mengatakan bahwa as-satru sifatun fil insan yuhibbuhallah azza wa jal. Menutup aib, baik menutup aib diri sendiri maupun menutup aib orang lain, adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh manusia. Dan Dan sifat ini dicintai oleh Allah. Sifat ini dicintai oleh Allah. Dari kesimpulan dari semua dalil yang kita bahas, yang diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, memberikan kita kesimpulan bahwa Allah itu mencintai sifat as-satar, atau menutup aib, menutup aurat, menutup kekurangan dan lain sebagainya. Dan diantara dalil yang paling jelas, yang paling tegas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun satir yuhibbu al-haya'a was-satr. Atau Allah, innallaha hayyun sitir yuhibbul haya'a was-satr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan penutup. Sudah kita bahas. Bisa dijelaskan para ulama, bisa satir, bisa satir, bisa sitir, dengan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, dan kita sudah bahas itu. Intinya adalah Allah mengatakan Allah menyuka, mencintai sifat malu. Malu yang mencegah seseorang bermaksiat. Malu jika auratnya tersingkap. Kan gitu, malu kan. Ini malu positif, bukan malu minder. Bukan malu minder. Tapi ini maksudnya malu positif. Malu jika melakukan dosa. Malu jika bermaksiat. Malu jika aib terbuka atau menceritakan aib. Malu jika aurat tersingkap. Malu jika aurat terbuka kepada yang tidak berhak melihatnya. Dan menyukai as-satar, menutup, sifat menutup aib, sifat menutup aurat. Jadi sifat menutup aib atau aurat atau kekhilafan diri dan orang lain itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita semangat untuk mengerjakan puasa misalnya, karena puasa adalah ibadah yang dicintai oleh Allah, maka kita harus semangat menutup aib. Karena Allah mencintai hal tersebut. Sebagaimana kita semangat sholat, karena sholat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, maka kita pun juga berusaha menutup aib, aib diri dan aib orang lain. Karena ini adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu. Sebagaimana kita semangat berinfak dan bersedekah, karena hal ini dicintai oleh Allah, maka hendaknya kita menutup aib. Dan seterusnya. Sebagaimana kita semangat berzikir, karena berzikir adalah amalan yang dicintai oleh Allah, maka tutuplah aib diri kita dan saudara kita, karena itu amalan yang dicintai oleh Allah. sebagaimana kita birrul walidain. Karena birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Maka tutuplah aib. Begitu. Sebagaimana kita misalnya ingin menikah atau semangat dalam mendukung pernikahan saudara kita atau teman kita, sahabat kita, dan kalau kita sudah menikah, kita semangat untuk memberikan yang terbaik buat pasangan kita karena Allah mencintai itu, maka tutuplah aib. Karena Allah pun mencintai. Jadi hadirin Allah muliakan, menutup aib itu bukanlah sikap transaksional. Kalau dia tutup aib gue tutup aib dia. Kalau dia buka, gue buka juga. Dia pegang kartu gue juga pegang kartu dia. Menutup aib itu lebih tinggi dari itu, hadirin. Makanya yang perlu jadi bahan evaluasi kita semua, misalnya ketika di masyarakat, ketika mereka baik, hubungan dua orang ini baik-baik aja, baik persahabatan, pertemanan, atau bahkan rumah tangga atau keluarga, kakak adik lagi baik, udah saling muji, masya Allah dia baik, tapi begitu ribut dan satu ngebuka aib sahabatnya, maka sahabatnya ini terpancing ngebuka aib dia lagi. Mau sahabatan bandelnya bareng, ya satu dibuka yang lain buka dong. Dan ini terjadi tentu dalam rumah tangga. Begitu menikah saling puji, ketika lagi mesra, begitu divorce, begitu bercerai, lalu satu ngebuka aib pasangannya, yang satunya ngebuka lagi aib dia. Hadirin Allah muliakan, atau kakak adik gitu loh, gue selama ini jaga nama baik lo, kak, tapi kenapa lo buka aib gue? Gue buka juga aib lo sekarang. Hadirin, lakukanlah ini karena Allah mencintai as-satar, bukan karena orang. Biar kita dapat pahala, agar kita dapat pahala amal soleh, dan agar kita dapat pahala ibadah. Tapi dia ngomongin gua, semuanya dihisap kok. Allah gak zalim. Masih ingat hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, inni haramtu dhulma ala nafsi, aku telah haramkan kezaliman terhadap pada diriku. Allah gak akan. Masih ingat surat Ali Imran ayat 182, wa annallaha laysa bidhallami lil abid, sesungguhnya Allah gak akan pernah menzalimi dan menganiaya hamba-hambanya, gak akan pernah zalim Allah. Wa annallaha laysa bidhallami lil abid, Allah gak mungkin dan gak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Setiap orang yang bicara ada hisapnya, hadirin. Setiap orang yang ngebuka ada hisapnya. Sebagaimana kita sampaikan, kalau kita gak punya argumentasi yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka fatal, Allah akan buka aib kita juga. Jadi, tapi berat, memang berat, berat. Memang berat. Tapi coba kita berusaha dan bertawakal kepada Allah. Berat. Nutup aib orang aja berat. Pengennya nih lisan cerita aib orang. Apalagi jika dia buka aib kita. Apalagi jika dia fitnah kita, kita gak lakukan itu sesuatu, dia bilang kita lakukan itu, dan di waktu yang sama kita tahu apa yang dia lakukan, itu berat, sangat berat tuh. Kan kita bisa bilang, yang saya lakukan masih di bawah yang dia lakukan. Dia bicarakan saya, apa yang saya gak lakukan, tapi yang saya buka, ini dia lakukan beneran. Oh, itu berat itu. Tapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai as-satar, mencintai sikap menutup aib. Yang penting Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, masih ingat apa yang akan terjadi dengan kita kalau Allah cinta kepada kita? Hah? Loh, kok lupa itulah hadirin. Ini penting biar motivasi kita. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan jaga penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan jaga tangannya yang digunakan untuk beraktivitas, memegang, menyentuh motorik segala macam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan jaga kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wa idza sa'alani la utiyanna, dan kalau dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Wa idza sa'adani la uidanna, dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Hadirin Allah muliakan. Itu hal yang perlu kita camkan. Dijaga semuanya, diijabah doanya, dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar meresapi dan meyakini ini, kita gak akan terpancing dengan narasi gak fair dong. Masa dia buka, gue gak buka. Jadi gue harus sabar terus gitu. Kan sering gitu ya. Jadi gue harus sabar terus gitu. Hadirin, semua ada hitung-hitungan. Masih ingat ayat yang suka kita baca? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun partikel terkecil, dia akan melihat dampaknya, dia akan melihat pahalanya, dia akan melihat keutamaannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun partikel sebesar partikel terkecil, dia akan melihat dampaknya. Sifat ini sifat yang dicintai oleh Allah, dan sikap ini adalah sikap yang dicintai oleh Allah. Itu yang harus kita yakini. Lakukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena itu, biar kita dapat pahala. Kita lakukan begitu aja, itu aja udah sifat terpuji. Gimana kalau kita lakukan karena Allah cinta ini gitu. Jadi di sana ada menutup aurat, ada menutup aib, ada keikhlasan, ada ta'abbud dan taqarrub. Itu luar biasa. Itu hal yang perlu kita camkan. Yang kedua, hadirin, inna min muqtada asma'ihil husna as-satar fahuwa sittirun yuhibbu ahla as-satar. Ini penekanan juga kata para ulama dari pembahasan kita. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa di antara konsekuensi dari nama Allah, dari nama Allah as-sittir atau as-satir, adalah menutup aurat dan aib. Karena Allah mencintai orang-orang yang menutup aib dan aurat itu. Jadi karena Allah mencintai, sebagaimana tadi kita bahas, karena Allah mencintainya, jadi lakukanlah agar kita dicintai oleh Allah itu. Lakukanlah bukan sebatas karena A, karena B, karena C. Ada orang mengatakan, aku berat mengatakan ini karena ini aib orang tuaku. Biar bagaimanapun mereka tetap orang tuaku, aku gak bisa ceritakan aib mereka. Pernah dengar kalimat kayak gini? Aku gak bisa ceritakan aib Mas Fulan karena dia suamiku. Sejelek apapun dia, dia tetap suamiku. Itu nutup aib apa? Ngebuka sedikit-sedikit ya. Sekarang-kadang suka gitu ya. Seburuk-buruk dia, dia tetap istriku. Ini orangnya lagi nutup aib istrinya, atau memberikan sebuah sinyal bahwa istrinya buruk agak. Kadang-kadang kita tuh suka nasol-solaf ya. Pernah dengar kayak gitu enggak? Aku enggak bisa cerita. Dan itu juga gak ada yang pancing, dia cuma bilang, sedih, kenapa? Kenapa sih kamu nangis, mbak? Mau cerita? Enggak, aku gak bisa cerita aib suamiku. Seburuk-buruk dia tetap suamiku. Anda baru aja bilang suami Anda buruk, dan gak ada yang tahu juga. Gitu loh. Akhirnya jadi bola liar. Gitu loh. Akhirnya jadi bola liar. Kalau di dunia di masyarakat gitu, ada istri bilang gitu, aku gak bisa cerita. Kalau lagi sedih gitu, udah murung, aku gak bisa cerita tentang aib suamiku. Karena seburuk-buruk dia tetap suamiku. Ini yang terbesit di benak banyak orang, suaminya ngapain? Hah? Ini gak pernah bergaul ya? Hah? Di masyarakat kalau ada kalimat itu dari istri, kira-kira di benak pendengar, istri suaminya ngapain? Hah? Selingkuh. Ijma nih. Bayangkan hampir ijma loh. Yang di benak pertama itu selingkuh. Padahal kan bisa jadi enggak selingkuh, suaminya ngorok misalnya. Gitu. Dan itu bagi dia tuh berat gitu loh. Dia enggak bisa tidur. Loh, ada loh kasus beneran. Mas ribut besar tuh gara-gara mendengkur. Jangan samakan kita dengan orang lain. Orang itu beda-beda. Hadirin Allah muliakan. Bisa gak kayak gitu? Bisa gak? Jadi tertekan. Jadi bisa jadi itu tambah liar lagi. Orang pikir suaminya selingkuh, padahal suaminya mendengkur. Hadirin Allah muliakan. Jadi tutup aib saudara kita. Bahkan tutup aib diri kita sendiri agar kita dicintai oleh Allah itu, agar kita dicintai oleh Allah. Ada sebagian orang tuh agar bisa diterima di sebuah komunitas, dia harus menceritakan aibnya. Ada enggak? Ada, komunitas kan macam-macam. Terus ceritaan, gue tuh ini, gue tuh. Jadi orang, gila nih orang hebat banget nih. Ini orang gitu. Tujuannya agar diterima, disukai oleh komunitas tersebut, disukai oleh teman-temannya. Iya kan? Masa banyak gak di pergaulan seperti itu? Iya cerita. Biar dapat kalau ini orang nih keren banget. Tapi kata konotasinya ke hal-hal yang negatif. Atau kalau bahasa anak muda, ini orang psycho banget gitu loh. Jadi dia bangga dengan kalimat apa gelar-gelar tersebut. Hadirin, kenapa kita gak berpikir bagaimana dicintai oleh Allah? Bukan sebatas disukai oleh sebagian orang. Itu pun hanya sebagian aja. Gak semua orang. Tapi kalau Allah sudah cinta sama kita, ya Allah, tadi kita udah bilang, dimudahin, diijabah, dijaga sama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tutup aib, tutup aurat, aurat diri ini dan tutup aurat orang lain. Dan pentingnya juga menjaga aurat diri ini, sekali lagi. Makanya kalau kita bahas pembahasan tentang satar di dalam buku-buku para ulama, dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama tentang masalah satar kan termasuk menutup aurat fisik kita. Gitu loh, menutup aurat fisik kita. Tapi karena ini bab auratul muslimin, itu penekanan Imam Nawawi adalah aib dan lain seterusnya. Tapi masuk ke dalam itu aurat kita. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi Allah tuh mencintai, Allah tuh maha pemalu dan maha penutup, menyukai rasa malu, mencintai rasa malu dan sikap menutup. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam. Berusaha mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berusaha mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hal yang penting. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan. Yang ketiga, al-abdu idza fa'ala al-ma'siyah wastarja'a satarahu Allahu fi dunya wa dzakarahu biha fil akhirah tsumma 'afa anhu. Seorang hamba itu jika melakukan maksiat lalu dia tinggalkan maksiat tersebut, dia satarahullahu fi dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia, dan di akhirat Allah akan ingatkan tentang aib tersebut lalu Allah maafkan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa kaidahnya, dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kaidahnya adalah barang siapa yang Allah tutup aibnya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah tidak tutup aibnya di dunia, Allah tidak akan tutup aibnya di akhirat. Kecuali taubat-taubat nasuha dan seterusnya. Ila ayasya, dan kecuali jika Allah kehendak sebaliknya. Jadi ini yang harus kita camkan. Kalau Allah tutup di dunia, maka Allah akan tutup di akhirat. Makanya dijaga banget, jangan sampai kebuka. Jangan sampai kebuka. Karena ini penting. Karena ini awal, hadirin sekalian. Makanya kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, kita udah bahas. Setiap umatku itu selamat dan diampuni kecuali mujahirin. Kecuali yang berdosa terang-terangan, yang ngebuka aibnya, gitu loh. Yang membuka tabir Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti kena lagi di akhirat. Jadi orang tuh lupa ketika dia buka aibnya, ini satu paket. Di dunia, di akhirat kena juga. Kalau dia ingin ditutup, tutup aibnya di dunia, tutup auratnya di dunia. Ini yang perlu kita camkan. Makanya kita mikir gak sih, kalau saya ceritakan ini akan terus sampai akhirat. Kecuali tobat-tobat nasuha. Kecuali jika Allah berkehendak lain. Tapi secara umum kaidahnya demikian. Nah, mayoritas orang kan gak mikir ke arah sana. Itu kan yang penting buat orang senang, buat sensasi, atau memang ngeremehin. Gak mikir jauh, Bo. Itulah kita kan, kita seringkali berpikir pendek. Allah Ta'ala misal. Kita buka sesi tanya jawab, dan insyaAllah kita akan lanjutkan faedahnya di pertemuan besok bi'idznillahi ta'ala. Wassallallahu salam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin di negeri ini. Ustaz ingin bertanya, beberapa hari yang lalu saya mempekerjakan tukang untuk mengurus rumah. Akan tetapi tukang yang saya pekerjakan tidak amanah. bekerja ala kadarnya dengan meminta bayaran yang tinggi kepada saya. Apakah boleh bagi saya menceritakan hasil kerja tukang saya kepada orang terdekat saya agar saudara saya tidak mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti yang saya alami? Syukron atas masukannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, terima kasih atas pertolongan dan doanya. Wa iyyakum. Kalau kita menceritakan kasus kita tanpa menyebutkan identitas tukang tersebut untuk menjelaskan bahwa ada oknum seperti ini loh di dunia pertukangan, dan oknum itu di semua bidang. Jadi tukang itu pekerjaan yang mulia, artinya halal kan, halal, pekerjaan yang baik. Tapi sebagaimana di semua bidang tuh ada oknumnya, hadirin, semua bidang. Nah, kita cerita hati-hati loh kasus apa case-nya nih kayak begini, maka nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kita sebut identitasnya, kita sebut identitasnya, maka hadirin Allah muliakan, boleh jika dalam rangka agar orang yang kita atau pihak yang kita sampaikan itu tidak menjadi korban berikutnya. Tidak menjadi korban berikutnya. Tidak menjadi korban berikutnya. Dan ini dengan catatan seperlunya. Seperlunya. Tidak boleh, apa namanya, tidak boleh kemana-mana. Jadi ya udah, bicara tentang masalah kinerja dia dalam dunia pertukangan aja. Jangan kemana-mana, hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu." Layyul wajid, apa arti layyul wajid? Layyul wajid itu artinya orang yang punya uang, punya kemampuan, tapi tidak membayar hutangnya pada saat hutangnya jatuh tempo. Berarti zolim apa enggak ini? Nah, dia punya uang, pas hutang jatuh tempo dia enggak bayar. Zolim apa enggak? Okay. Nabi SAW mengatakan apa? Yubihu yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang kayak gini, kehormatannya boleh, kehormatannya dihalalkan, dan hukuman, dan hukumannya dihalalkan juga. Maksudnya apa? Boleh diceritakan dan boleh dihukum, tapi hukuman dikembalikan ke hakim, bukan main hakim sendiri. Jadi yuhillu irdahu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membuat kehormatannya halal. Kan hukum asal kehormatan haram untuk diotak-atik. Tapi ketika dia zolim, boleh diceritakan. Tapi sekedarnya, hanya berkaitan dengan titik masalah. Nggak mau berempet kepada yang lain. Contoh, iya kemarin juga dia tuh kasar sama istrinya. Hubungannya apa kasar sama istri sama ini? Salah, nggak boleh kasar sama istri. Tapi itu bab lain. Itu bab lain. Iya, tapi dia tuh suka main perempuan kalau malam. Iya, itu gak boleh, haram. Tapi hubungannya sama ini apa? Jadi bicara kinerja dan gak amanat, ya selesai masalah. Terus yang kedua yang disampaikan ke yang bersangkutan aja. Yang kira-kira rentan jadi korbannya atau memang akan jadi korbannya. Adapun orang yang gak ada hubungannya, jangan disampaikan. Kan gak ada hubungannya juga. Wallahu ta'ala alam bisaw. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan semoga Allah melindungi Ustaz dan tim serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, jika seseorang menceritakan aib yang dulu pernah dilakukan karena calonnya ingin tahu, apakah harus diceritakan atau tidak? Jika diceritakan, ia takut calonnya membatalkan lamarannya. Jika tidak diceritakan sekarang, ia takut suaminya tahu ketika kami sudah menikah. Mohon solusinya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, hukum asalnya tetap aib. Kecuali ada argumentasi yang bisa kita angkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diterima sama Allah pada hari kiamat. Dan salah satu kondisi adalah dalam rangka untuk tujuan menikah. Untuk tujuan menikah. Dengan catatan yang pertama, calon kita membutuhkan data itu. Gak setiap calon membutuhkan. Anda laki-laki atau wanita, itu gak peduli masa lalu dari calonnya. Udah saya gak mau bicara masa lalu kamu. Atau peduli, tapi bukan aib yang kita maksud. Dia ingin tahu masa lalu kita, tapi bukan tentang poin itu. Tentang poin lain. Mungkin tentang semangat belajarnya, tentang ini atau segala macam. Ya udah yang diceritakan, yang dibutuhkan. Sekali lagi, membuka aib hukumnya enggak boleh. Kecuali kondisi darurat atau ada hajat yang dibenarkan oleh syariat. Dan hajat atau darurat kaidah fikihnya adalah al-hajatu tuqaddar biqadariha. Hajat itu seperlunya. Ad-daruratu qaddar biqadariha. Darurat itu seperlunya. Darurat itu seperlunya. Jadi kalau calon kita membutuhkan, ya udah. Itu disampaikan. Kalau dibutuhkan. Itu hal penting. Terus yang kedua, catatannya itu berkaitan dengan keberlangsungan pernikahan dan hal-hal yang menjadi inti dari pernikahan. Terus yang ketiga, misalnya ditanya ada punya trauma apa, atau mungkin pernah, ya mungkin berkaitan dengan kehormatan dan seterusnya. Itu kan berkaitan dengan pernikahan nantinya. Dan itu hak dari masing-masing pihak. Kalau gak mau tahu gak ada masalah. Tapi kalau ditanya. Terus yang ketiga kriterianya. lagi-lagi seperlunya. Jadi bukannya tuh pelan-pelan, jangan oke, aku harus jujur sama kamu, cerita dari A sampai Z. Jangan. Jujur itu bukan apa, bukan bukan bukan cerita A sampai Z, kan bisa kita atur. Dibutuhkan lagi, misalnya bisa diatur, kasih bahasa tersimpel, tersingkat untuk menjelaskan poin yang ditanya. Kalau dia belum puas dan memang itu hak dia, bukan lagi sedikit lagi. Bukan di ngeles ya, enggak ngeles ya, tapi sepenuhnya aja. Misalnya ditanya pernah, ya udah jawab pernah aja. Misalnya pernah melakukan sesuatu, pernah, pernah. Jadi enggak usah pernah 78 kali. Siapa yang nanya 78 kali? Kan enggak ada yang nanya. Jadi jangan, ya udah kalau bilang pernah, pernah. Enggak usah bilang 78 kali. Baru kalau ditanya, oke, berapa kali? Baru dijawab. Dua kali misalnya. Kalau memang dibutuhkan sekali lagi. Kalau jangan cerita macam-macam segala. Ini apapun ya ininya. Jadi al-hajatu tuqaddar bi qadar, ya, seperlunya saja. Kalau calon kita merasa cukup, merasa tidak perlu lagi bertanya atau tidak perlu lagi mendapatkan data yang lebih banyak dari itu, ya udah berarti selesai masalah. Jangan semuanya diceritakan. Tutup apa yang Allah sudah tutup, tutup. Tuh, tapi kan itu masalah lo, Ustaz. Itu pertama hak dari calon pasangan. Terus yang kedua, hadirin, masalah lalu itu mempengaruhi. Masalah itu mempengaruhi. Kita hari ini itu adalah hasil dari produk kita di masa lalu. Benar gak? Hey. Kita di hari ini itu hasil dari masa lalu. Maka itu yang perlu kita renungkan. Betul, kita hidup untuk masa depan. Tapi bukankah para pakar mengatakan memprediksi masa depan menggunakan data masa lalu? Itu semua demi itu pola pikir ilmiah. Makanya kita disuruh belajar sejarah. Kenapa penting belajar sejarah? Karena walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnahnya Allah itu enggak berubah. Makanya kata para ulama sejarah itu, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang. Dirinya sendiri. Dan pelajaran atau keterangan para ulama ketika menjelaskan hadis tentang hamba saya yang berzina, masih ingat? Lalu kata Nabi, kalau tiga kali juallah walaupun dengan harga yang murah, ingat? Nah, itu dijelaskan para ulama bahwa ketika menjual harus kasih tahu atau perlu kasih tahu bahwa ini dia berzina, dikasih tahu. Poin berikutnya, di dalam ilmu fikih ada istilah al-uyub fin nikah, aib dalam pernikahan. Ada panjang pembahasannya. Jadi aib dalam pernikahan. Nah, jadi ada hal-hal yang memang harus dikasih tahu sebelum kita menikah. Karena itu akan berdampak pada jalannya dan keberlangsungan pernikahan kita. Dan kalau kita nggak kasih tahu dan akhirnya terungkap setelah menikah, maka pasangan berhak atau pasangannya berhak untuk memutuskan untuk menyudahi pernikahan, karena itu bisa jadi penipuan atau nggak dapat yang dicari dan lain sebagainya. Oke, yang jadi masalah kita adalah kita khawatir ketika semuanya sudah tepat, lalu kita kasih tahu, akhirnya batal, kan gitu ya, selalu begitu. Yang pertama adalah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيْرُزُكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kalau langkah kita sudah sesuai dengan ketentuan Allah, keterangan para ulama, maka itu adalah ketakwaan. Dan kalau kita bertakwa, Allah pasti kasih jalan keluar. Allah pasti akan kasih yang terbaik buat kita. Dan kalau calon kita mundur, berarti itu bukan yang terbaik buat kita. Dan bukan berarti dia orang buruk juga. Setiap calon, setiap orang punya hak. Tapi bukan, emang orang yang hebat kalau sama kita jadi yang terbaik, enggak juga kan? Zainab itu luar biasa gak hadirin? Luar biasa. Zaid bin Harithah luar biasa gak? Luar biasa. Dua-duanya bertakwa apa gak? Bertakwa. Tapi gak cocok. Bercerai akhirnya. Dan akhirnya Zainab menikah dengan siapa? Rasulullah SAW. Berarti kualitasnya, wih, siapa yang meragukan Ummahatul Mukminin? Ibunda-ibunda kita. Jadi gak usah rahmat Allah itu luas hadirin. Nanti gimana kalau dia ngajar? Ya kalau ngajar berarti bukan jodoh, bukan yang terbaik buat kita. Insya Allah ini jalan agar Allah mempertemukan kita dengan yang terbaik, yang tidak ingin mengulas masa lalu kita, atau ia bertanya tetap dan ia menerima kita apa adanya. Karena itu lebih enak, lebih tenang hidup hadirin. Lebih tenang. Apakah ada orang seperti itu? Banyak. Ada banyak. Ada banyak. Dan semua ada kebaikan. Ada banyak laki-laki atau banyak wanita, saya enggak mau tanya tentang masa lalu pasangan. Kenapa? Karena saya rasa mau diceritakan apa, saya lebih buruk dari dia. Gitu. Udah diceritakan, saya lebih buruk. Justru saya berharap dia mau terima saya gitu aja. Kalau dia mau terima saya akan terima dia padanya. Kenapa? Karena masalah saya lebih buruk. Mungkin dia lihat track recordnya, oh ini wanita ini, di sini. Ya sebandel-bandelnya ketakar lah. Adapun saya lebih jauh lebih bandel daripada dia. Saya lebih jauh bandel daripada dia. Jadi sekali lagi, ada banyak hamba Allah tuh banyak hadirin, dan setiap orang sudah dijodohkan. Tugas kita berikhtiar dan jujur. Intas dukilah isduka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jujurlah, jujur tuh enak. Kata Nabi SAW, as-sidqu tumanina. Kejujuran itu ketenangan. Kejujuran itu ketenangan. Jadi nggak harus ketika kita sampaikan, kalau ditanya ya, kalau nggak ditanya jangan. Kalau ditanya kita sampaikan otomatis berakhir. Enggak. Allah akan atur. Allahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.